inilah saatnya. Siomah Nuru punya DJ dan inilah waktunya. Lamena Diskotik by DJ Unggur Mixer Production. We'll be right back. Sang by BRS Remix, please welcome. Salam jumpa dan jumpa lagi dengan saya DJ Umur Mixer Production. Selamat datang di dunia musik. Saya DJ Igung Remixer Production. Untuk anak joget harap susun barisan. Song for you by LMS Remix, please welcome. Station song for you by LMS Remix, please welcome. Lamana Music Style. Salam jumpa dan jumpa lagi dengan saya DJ Umur. Angkat tangannya di atas. Oh, Dengan saya DJ Ungu Remixer Production. In the music style remix. Music Revolution bersama saya DJ Arvin Production. Selamat datang di Wabula Sound System. Production.